Isdalia udah gak bisa ngapa-ngapain loh. Sudah janda. Dua kali, Mil, dan dua Mil, kali. Makanya nonton di Kotemen. Pakai nanya. Emang apa salahnya dua kali? Oh iya, maaf ya. Sama. Kan dua kali kan besar-besar. Lucy. Iya kan? Lanjut. Skor dua sama. Baik katakan saja jangan malu. Emangnya mengapa? Kok lu yang jawab, lu yang nanya, lu yang jawab. Kan dia masih ingat, kanan kiri sama, skornya dua sama. Oh gitu. Oke, kasih musiknya aja ya. Skor sementara dua sama. Sesungguhnya diriku memang sudah janda. Mau ke rumah orang tuanya Fielda nih? Iya. Minta restu ya? Iya. Ayo silakan. Kalau teis tuh jadinya. Mami. Pura-pura gak mau lihat. Kita salim yuk sama mami kita yuk. Mau ngapain lu salim-salim? Kita restui kita dong mami. Ada. Lu pikir gue. Apa? Jangan gitu dong. Sesungguhnya diri. Aku tak usah.